Aku ra mundur mas, teko atimu masih yo sadaya, ra ngerestuiku koyo tepung kanji nang dhuwur meja, yen gusti ngrestui wong tuwa bisa apa. Aku pengen cerita tentang kita berdua, wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersama.